Jadi panahan kuda berenang lari gulat. Nah, sementara pihak musuh, pihak orang-orang kafir membuat hiburan, apapun namanya hiburan olahraga di luar daripada yang lima ini, termasuk lagha. Apa namanya? Bermudarat, membahayakan, lagha. Dan lagha dalam Al-Quran surat 23, surat 23 ayat yang ketiga, dijamin tidak akan bisa masuk surga Firdaus. Jadi maaf ya, yang hobi-hobi main futsal, yang hobi main bola kaki, yang hobi olahraganya olahraga, termasuk olahraga panco, ya. Kalau kita tanya ini olahraga enggak ini? Olahraga yang sifatnya arum jeram ya. Arum jeram atau olahraganya biliar, apalagi skak, ster. Olahraga yang bukan dari Islam ini bukan semuanya olahraga. Ini cara mereka untuk membuat umat ini kena kutuk oleh Allah karena membuang waktu. Membuang-buang waktu. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, melalui hiburan-hiburan mereka sampai kepada hiburan musik. Musik-musik sampai musik-musik setan. Lafaz-lafaznya lafaz-lafaz setan. Sampai hiburan diskotik-diskotik. Ibu-ibu night club ya. Di mana mereka membuat berbagai macam hiburan yang mengarahkan kepada menyembah setan. Hiburan-hiburan yang ada ini arahannya pasti mengarah kepada menyembah setan. Sekarang dibuat apa namanya, untuk menyaring orang-orang yang berbakat. Di TV-TV diiklankan. Di Amerika, di Eropa, di Indonesia. Menggali bakat, menggali bakat, menggali bakat. Itu juga termasuk hiburan. Termasuk hiburan sekarang adalah bagaimana para dukun-dukun dimunculkan ke permukaan. Ini juga bagian pada hiburan. Semua apapun yang berkaitan dengan hiburan yang bukan dibenarkan dalam Islam, maka dia adalah hiburan dari Dajjal. Hukumnya bagi kita haram. Duduk berlama-lama di sana akan menjadikan salah satu pintu dari pintu-pintu setan masuk kepada kita. Ya, nah sekarang hiburan yang paling melalaikan dan membuat rusak anak-anak kita adalah game. Main PlayStation. Ya Allah. Ada yang bertanya tidak? Ustaz, bagaimana hukumnya angkat berat, angkat besi? Fitness. Ini termasuk olahraga yang dibenarkan enggak? Kalau sifat olahraganya sifatnya stabil, sifat olahraganya stabil, bismillah. Tapi kalau sifat olahraganya seperti gerakan jin dan setan, tinggalkan olahraga yang seperti itu. Stabil, fitness itu stabil tidak? Stabil. Ya, gerakannya stabil. Itu adalah gerakan-gerakan yang dibenarkan. Tapi kalau gerakannya sudah mengarah kepada tidak stabil, termasuk arum jeram dan gerakan yang arahnya bunuh diri, tapi yang arahnya bunuh diri seperti apa, Bu? Yang loncat dari ketinggian, tali diikatkan ke kaki. Atau memanjat tebing. Hah? Khalaslah. Ya. Tapi ibarat Allah yang kami muliakan, fun, food, fun, fashion. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini bermacam-macam fashion. Aduh ya Allah ya Rabb. Rasul bersabda di sini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, Allah gabungkan ia dengan kaum yang ditirunya. Siapa yang meniru-niru satu kaum, Allah gabungkan ia dengan kaum yang ditirunya. Kita niru siapa dalam pakaian? Agak sedih aja sih. Orang sekarang bangga. Apa namanya itu? Kedasi. Kedasi. Habis itu pakai jas, pakai celana. Lalu yang pakai pakaian kayak gini nih, yang pakai pakaian kayak gini sekarang ini, dianggap pakaian Arab. Padahal yang tadi pakaian Barat tidak? Itu pakaian Barat tidak? Yahudi punya enggak tuh? Amerika, Eropa punya tidak? Kenapa ketika kita meniru pakaian-pakaian Barat, pakaian-pakaian kaum kufar, kita tidak permasalahkan? Tapi ketika memakai pakaian-pakaian yang Rasulullah pakai siang malam, para sahabat pakai siang malam, kemudian dilabelkan kepada label-label Arab, kok orang yang mulutnya kotor itu tidak mengatakan hal yang sama? Pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang kerja di kantor-kantor ini, itu kan gaya Barat. Kok mereka tidak kritisi yang gaya-gaya Barat? Kenapa? Kalau mau tahu, pakaian yang ala barat itu lebih besar kemungkinannya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Ibarat Allah, penyimpangan apa maksudnya Ustaz? Maaf ya, ini bagi kaum homo ya. Kita pakai celana ketat ala barat. Bagi kaum homo melihat belahan pinggul kita itu udah kelepek-kelepek dia tuh. Ya, tapi kalau pakaian kayak gini, pakaian seperti ini, apanya kelepek-kelepek? Sebenarnya laki-laki dan wanita ini, Bu, hampir sama, Bu. Ibu kayak apa pakaian seharusnya? Longgar, tebal, tidak menonjolkan bentuk tubuh. Harusnya kita juga begitu, yang laki-laki. Bukan laki-laki itu maco, nampakkan busung dada. Itu biar nanti tempat olahraga saja, enggak apa-apa. Ya. Jangan sampai menonjolkan, apalagi pakai-pakai celana, maaf ya, celana begitu, ya. Nampak bagaimana bentuk ukuran paha. Kemudian termasuk kemaluannya pun nampak nonjol. Apa itu? Apalagi Superman. Yang celana dalamnya di luar. Udah benar-benar nih. Jadi superhero-nya orang barat itu celana dalamnya jadi luar. Kalau kita, Masya Allah. Oke, fashion. Orang Islam itu yang laki-laki kemana-mana pakai tutup kepala. Hampir sama. Cuman gak wajib kalau kita. Kalau wanita hukumnya wajib menutup rambut. Laki-laki juga semakin dia berakhlak, pasti laki-laki itu semakin menutup rambutnya. Rambut ini bagi laki-laki tidak haram dilihat oleh siapapun saja, boleh. Tapi yang semakin berakhlak, dia akan semakin menutup. Maka kemanapun dia pergi, dia akan tutup. Dia akan tutup, Pak. Menutup ini bukan untuk anak santri, bukan hanya untuk sholat, tetapi ada ciri khas pakaian dan peradaban Islam. Bahkan sebenarnya Habib Bahar, lihat tidak, beliau suka pakai seperti ini kan, beliau suka pakai seperti ini. Sebenarnya ini adalah ciri khas, tapi kalau oleh para sahabat ininya diikat. Oleh para mujahidin, oleh para ulama, setelah pakai begini, ini diikat. Ya, sehingga yang ini tidak lepas-lepas oleh angin. Tidak terbang-terbang, walaupun naik kuda sekalipun. Tapi ini terlindung. Telinga terlindung, leher terlindung, tengkuk terlindung, rambut. Rambut dalam Islam itu, harusnya rambutnya bukan seperti rambut anak-anak muda sekarang. Kalau saya sebutkan kepada antum semua, antum akan terkejut. Rambut pilihan Rasulullah adalah panjang. Rambut yang direkomendasikan Rasulullah bagi laki-laki ya, adalah rambut yang sebahu. Ini rambut pilihan Rasulullah. Rambut pilihan para sahabat panjang. Rasulullah hanya botak untuk haji, untuk umroh saja. Dan kata Rasulullah, semoga setelah mendengarkan ini banyak yang merubah caranya setelah ini. Siapapun yang ikut mendengar, Rasulullah mengatakan salah satu di antara lelaki yang dilaknat oleh Allah adalah lelaki yang memanjangkan sebagian rambutnya dan memendekkan sebahagian rambutnya. Sini dibuat panjang, sini dicukur hampir-hampir sampai ke kulit. Hah? Panjang. Ini banyak kaum muslimin, anak-anak muda kita yang melakukan begitu sekarang, cukur-cukur rambutnya. Betul tidak? Kalau boleh saya nunjuk-nunjuk, sekarang ini saya tunjuk nih, satu, dua, tiga. Cobalah di salon-salon, pasti orang-orang kafir yang pakai kayak gitu. Ustaz, kami tersinggung Ustaz, memang itu tujuan ngaji. Yang tersinggung itu ditunjuk supaya kedepannya merubah. Jadi panjangkanlah rambut. Oh, di sekolah enggak boleh Ustaz. Maka sama panjangkan, sama pendek. Sama pendeknya. Ya. Sama pendeknya. Kita tidak boleh meniru gaya orang kafir. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang meniru-niru satu kaum, Allah gabungkan dia dengan kaum yang ditirunya. Ah, botak jangan juga, karena Nabi juga termasuk tidak suka dengan botak. Dan botak itulah sanksi orang dalam penjara. Botak juga sanksi untuk anak-anak pesantren yang melanggar peraturan di botak. Kita enggak usah botak lah. Kita buat gaya rambut kita itu gaya rambut Sianu bagus, Khabib Nurmagomedov. Sama panjangnya. Ya. Oke. Baik, ini style ya, style. Tahu tidak sekarang ini penembak-penembak jitu dari Amerika dan Eropa sekarang sudah mulai memanjangkan jenggot mereka. Tahu alasannya kenapa? Tahu alasannya kenapa? Gimana? Biar enggak kebunuh. Apa? Benar jawabannya. Ini dalam penelitian mereka ya, ternyata laki-laki yang menjaga bulu yang tumbuh di bagian dagunya, dia jaga, dia pelihara. Pertama, laki-laki tersebut memiliki keseimbangan yang lebih sempurna. Yang kedua, tatapan dan ketajaman matanya akan lebih tepat. Yang ketiga, dia memiliki daya tahan dan daya ingatan yang lebih bagus. Ya. Keempat, ini laki-laki yang memakai jenggotnya, maaf, ada hubungan dengan kejantanan. Kalau dia pelihara itu, maka dia akan lebih jantan daripada dia tidak pelihara. Sekarang orang-orang barat sudah mulai memahami apa kelebihannya memelihara jenggot. Maka pasukan-pasukan elit mereka sekarang sudah mulai untuk memelihara jenggot. Lah kenapa harus dari orang kafir dulu yang mengakui baru kita percaya? Kok enggak langsung ikut aja dari Rasulullah sallallahu alaihi? Kenapa Rasulullah melarang kita jangan botakin jenggot kamu? Itu kan kata Rasulullah itu. Jangan kamu botakin jenggot kamu. Ustaz, batas jenggot itu paling pendek berapa? Nah, ini banyak perselisihan. Saya enggak mau masuk dalam bab perselisihan. Pokoknya pelihara jenggot, dah selesai. Ya, bagi saya gitu aja. Oh, seginilah, terlalu panjang itu. Ada jenggot enggak? Pakai. Ustaz, enggak maco, Ustaz. Kenapa? Cuma 7 helai. Ustaz, saya ada jenggot, Ustaz, tapi runcing semua. Dan itu pun paling-paling hanya 17. Seorang sahabat datang pada Nabi, jenggotnya hanya beberapa helai. Nampak oleh Nabi, ketawa Nabi. Senang betul wajah Nabi melihat orang itu. Besok datang lagi, ketawa lagi Nabi melihatnya. 3 hari ketemu berturut-turut, Nabi ketawa terus melihatnya. Hari keempat wajah Nabi kusam. Wajah Nabi muram. Wajah Nabi tidak menampakkan kesukaan melihat orang ini. Kenapa? Ternyata dia cukur. Lalu dia, kenapa ya Rasul? Kok jadi masam mukanya ke saya? Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah, saya melihat kamu tertawa, itu bukan karena kamu jenggotnya sedikit berserakan, bukan. Tapi saya melihat para malaikat-malaikat Allah bergelantungan, berlomba bergelantungan di helai demi helai bulu jenggotmu. Itu yang membuat saya senang. Kamu ditemani oleh makhluk suci dan mulia dari langit sana. Itu menjadikan Rasulullah senang. Kamu cukur, maka tidak ada malaikat lagi yang bersama dengan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini fashionnya kita. Ini fashion kita. Jadi kalau kita-kita nih, kalau mau ditanya, fashion kita yang benar itu bagaimana? Maaf, longgar menutupi pantat. Ini baju ya. Menutupi pantat, kalau bisa sampai ke paha atau sampai ke lutut. Yang paling bagus adalah baju jubah sampai ke betis. Ini yang paling bagus. Celana-celana begini bagaimana? Selagi celana-celana ini dipakai tapi ada penutup di luarnya bisa menutupi pinggul dan pantat kita, maka itulah pakaian Islam kita. Wahai para pemuda, jadilah diri kita sebagai diri yang bangga membawa ciri khas keislaman kita. Kepala ditutup, bajunya longgar, menutup sampai ya, sampai ke paha kita. Begitu juga dengan apa yang kita pakai, dengan baik cincin, baik apa segala macamnya, ya. Jadilah semua kita punya ciri khas yang bangga dengan keislamannya. Sekarang di barat sana, orang-orang banyak masuk Islam gara-gara ada orang Islam yang bangga dengan membawa ciri khas Islamnya. baik cara bicara, baik sikap, baik pakaian, baik tampilan, membuat orang-orang lain merasa nyaman dekat dengannya. Di Eropa, asal sudah melihat orang Islam, langsung orang ini merasa nyaman. Kalau sudah orang Islam, ini pasti jujur. Nah, gitu. Itu udah bahasa yang sekarang di Amerika, di Eropa ya. Kalau melihat orang Islam, pasti jujur. Kalau melihat orang Islam, pasti baik. Kalau melihat Islam, pasti aman. Masya Allah. Enak nggak kalau asumsinya orang-orang di luar sana itu ke Islam itu begitu? Di Australia, Pak, rata-rata orang yang masuk Islam adalah karena melihat akhlaknya orang-orang Islam. Di akhlak. Di kepribadian. Gereja dijual-jualin orang ke orang Islam. Lalu setelah itu, warga dan masyarakat non-muslim lah yang menjaga masjid. Kenapa? Sekali lagi, mereka merasakan keamanan ketika ada orang Islam dekat situ.